hujan malam ini. Terselip aromamu di pori kuncup bunga, imajiku perlahan berlari. Ku nikmati percik cahaya yang enggan tersenyum. Sendu merayu merdu, semesta menata cerita. Pagi, izinkan ku terus berbaring dalam diskusimu, sebab siang terkadang tak lagi sinar. Senja, biarkan ku terus bersandar dalam meditasimu, sebab malam terkadang tak lagi petang. Malam terkadang tak lagi petang.